Apa hukum saudara perempuan isteri yang telah bekerja tinggal serumah dengan kami sekeluarga? Baik. Adik-beradik isteri dia duduk serumah dengan dia. Dia, isteri dia, mak ayah dia. Tapi isteri ni ajak adik dia perempuan mari duduk rumah tu. Apa hukumnya? Hukumnya bergantung kepada tuan rumah. Tuan rumah izin tak duduk? Tuan rumah izin. Ada masalah. Nah, tak ada hukum. Nah, ha, masalahnya tuan rumah tak izin. Ya, anak duduk juga. Biar nak duduk juga. Tak boleh. Haram duduk rumah orang. Nah, ha, cuma bila duduk, kena jagalah pasal adik ipar. Nah, ha, sebab itulah Nabi kata sebaik-baik nikmat di antaranya ada rumah sendiri. Bila rumah sendiri, satu nikmat yang besar. Walaupun rumah kita kecil. Rumah kecil je, PPRT, JKK sign. Nah, tapi rumah sendiri, tidak rasa segan rumah sendiri. Nah, kita rasa panas nak buka baju. Okey. Tapi kalau tupang rumah mertua, nak. Kalau kita rasa panas duduk dalam bilik, nak duduk luar kat ruang tamu, nak buka kipas, nak buka baju. Segan tak? Ha? Tubuh pula kuruh macam cicak. Nak? Ha. Kalau tak badan besar macam saya, lain. Dah? Ha. Jadi, kalau duduk rumah orang menumpang, maknanya diharuskan bila izin tuan rumah. Kemudian dia ada peraturan-peraturan dia kena jaga. Jangan buat macam rumah sendiri. Nak, tidak apalah buat macam rumah sendirilah. Ha, maksud dia itu bukan segala hal macam rumah sendiri. Nak.